Terima kasih. Salah seorang artis dari kawasan kota Pudak Gresik, si cantik jelita Novi Anda Rista New Palapa. Thank you.